Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab zikru tamannil ma'asiyah wal hirs 'alaiha, yaitu tentang tamanni al ma'asiyah, berangan-angan untuk bermaksiat, wal hirs 'alaiha, dan berkeinginan kuat untuk melakukannya. Nah, ini juga merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Disebutkan di sini bahwa termasuk dari dosa besar adalah berangan-angan untuk bermaksiat dan berkeinginan kuat untuk bermaksiat. Sekalipun seseorang belum melakukan maksiat itu, tapi ada keinginan, ada upaya untuk melakukannya, maka dengan itu dia telah jatuh dalam suatu perbuatan maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, إذا التقى المسلمان, apabila dua orang muslim bertemu, بسيفيهما, dengan pedang keduanya, wal qatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Mereka berkata, ya Rasulullah, hadal qatil, ini bagi si pembunuh, fama badul maqtul, maka bagaimana dengan yang terbunuh? Qal, beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih, sesungguhnya dia haris, sangat berkeinginan untuk membunuh sahibihi, lawannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menjadi dalil dalam bab kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan mengabarkan di sini tentang dua orang muslim yang saling membunuh. Mereka angkat senjata dan saling membunuh. Kemudian salah satu berhasil membunuh yang lain. Maka Nabi SAW di sini mengatakan dua-duanya di neraka. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, yakni tentang yang terbunuh, kenapa dia juga dianggap masuk neraka? Fama balul maktul. Nabi mengatakan innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia bertekad atau berkeinginan kuat juga untuk membunuh lawannya, yakni muslim yang menjadi lawannya dalam perkelahian tersebut. Nah, lihatlah di sini bahwa si terbunuh dia tidak membunuh, tapi dia punya keinginan kuat untuk membunuh. Sehingga dengan keinginan kuat itu sudah tercatat sebagai perbuatan dosa, ya. Sekalipun dia tidak melakukan, tapi sudah ada keinginan kuat, bahkan di sini sudah ada usaha. Hanya saja dia terdahului oleh lawannya sehingga dia terbunuh. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya tentang al-maqtul, kana harisan ala qatli sahibihi jaziman bidzalika musammiman alaihi halal muqatalah falam yaqdir ala tanfidhihi kama qadira sahibuhu al-qatil fakana mithlahu. Dia sudah berkeinginan kuat untuk membunuh juga, musammiman alaih, betul-betul bertekad saat perkelahian tersebut, hanya saja dia tidak mampu melaksanakan keinginannya sehingga justru lawannya yang membunuh dia. Karena itulah dia pun dianggap sama-sama berdosa dan keduanya masuk neraka. Kata Syekh Al-Fauzan, harisan 'alal ma'siyah, lakinnahu lam yatamakkan minal qiyami biha. Dia bertekad untuk melakukan maksiat itu, tapi dia tidak mampu melakukannya. Nah, ikhwan fill din rahimakumullah. Jadi hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini pun bisa berlaku pada hal-hal yang lain. Artinya, sekalipun hadis ini berlaku atau berbicara tentang kasus pembunuhan, tentu pelajaran yang kita ambil darinya bukan hanya terkait kasus pembunuhan, tapi maksiat-maksiat yang lain sama. Ketika ada seseorang bertekad untuk melakukan suatu maksiat, dia betul-betul berkeinginan kuat, maka dia telah berdosa dengan tekad tersebut, ya. Sekalipun dia belum melakukannya, tapi dia telah punya keinginan kuat untuk melakukannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain, ya, terkecuali kalau dia meninggalkan tekad itu karena sadar, ya, karena ingat, ketika diingatkan, atau karena Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya taufik sehingga dia meninggalkan karena Allah. Nah, seorang yang seperti itu, misalnya dia bertekad untuk mencuri, dia betul-betul keinginannya sangat kuat untuk melakukannya, bahkan mungkin sudah mengusahakannya, tapi ternyata dia sadar di tengah perjalanan. Dia ingat bahwa ini adalah perbuatan dosa, kemudian ia tinggalkan hal itu. Nah, kalau seperti ini tentu dia tidak dikatakan sebagai orang yang berdosa, bahkan dia dapat pahala. Nabi SAW mengatakan, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ya, barang siapa hasanatan katabahu Allah indahu hasanatan kamilah atau wahidah, begitu disebutkan dalam hadis. Artinya bahwa seorang yang berkeinginan untuk berbuat keburukan lalu tidak melakukannya, maka ditulis untuknya suatu kebaikan, ya. Nah, di sini karena dia sadar. Tapi kalau dia mengurungkan niatnya bukan karena taubat, bukan karena sadar, tapi karena terhalangi, maka dia berdosa. Contoh yang tadi kita sebutkan, seorang ingin mencuri, bertekad, kemudian tidak melakukannya. Kenapa? Karena ternyata rumah yang dituju ada penjaganya. Nah, yang seperti ini dia sudah teranggap berdosa. Karena dia tidak melakukannya bukan karena taubat, bukan karena ingat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi karena terhalangi oleh suatu penghalang yang membuatnya kemudian tidak mampu melakukan maksiat tersebut. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan pula di sini hadis yang lain, wa an abi kabsyah al-anmari radhiyallahu anhu marfu'an, matalu hadhihi al-ummah kamatali arba'ati rijalin, perumpamaan umat ini. Hadis ini mengatakan bahwa perumpamaan umat ini kamatali arba'ati rijalin, seperti empat orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, ada seseorang yang Allah beri harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi, maka dia beramal fi malihi, pada harta tersebut, dengan harta tersebut, bi ilmihi, dengan berdasarkan ilmunya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala, yang kedua, ada seseorang yang Allah beri ilmu tapi Allah tidak memberinya harta. Faqala, maka dia mengatakan, law kana li malun mithlu mali fulanin la amiltu fihi mithla amalihi. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta seperti harta fulan, tentu saya akan beramal dengan harta itu seperti amalnya fulan. Fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Warajulun atahu Allahu mala, kemudian yang berikutnya ada seseorang yang Allah beri dia harta. Walam yu'tihi ilma, tapi Allah tidak memberinya ilmu. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi, maka dia terhadap hartanya yatakhabbat, yakni berbuat yang tidak jelas, ya. Berbuat yang tidak terarah, yatakhabbat dengan hartanya tersebut. La yadri malahu mimma alaih, tidak tahu apa yang akan menguntungkannya dengan apa yang akan mencelakakannya. Tidak bisa membedakan ini akan menguntungkan dia atau mencelakakan dia. Ini golongan ketiga. Warajulun lam yu'tihillah malan wala ilma, orang yang Allah tidak beri dia harta maupun ilmu. Faqala, maka dia mengatakan, law kana li mithlu mali fulan la amiltu fihi mithla ma amila fulan. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta seperti yang dimiliki fulan, yakni golongan ketiga, la amiltu fihi, tentu saya akan beramal dengan harta itu seperti amalnya fulan. Fahuma fil wizri sawa, maka keduanya dalam dosa sama. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita 4 gambaran tentang seseorang yang beramal. Ya. Disebutkan di sini di awal hadis bahwa umat ini perumpamaannya seperti 4 orang. Golongan yang pertama, dia punya ilmu dan punya harta, sehingga dia membelanjakan hartanya, mengalokasikan hartanya berdasarkan ilmu, sehingga tentu dia akan memberikan harta itu kepada tempat-tempat yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mungkin bangun masjid, bangun madrasah, mungkin akan berinfak kepada fuqara, masakin, mungkin akan melakukan hal-hal yang lain. Yang jelas di situ adalah amal kebaikan yang mendatangkan ridha Allah, karena dia berilmu dan punya harta. Ini golongan pertama. Ini yang paling bagus tentunya. Golongan kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, sehingga dia berangan-angan, atau bahkan lebih tepat di sini bercita-cita, ya, dan punya keinginan yang kuat, berharap kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan fulan. Tapi karena dia enggak punya harta, dia hanya bisa berkeinginan seperti itu. Ada niat yang kuat. Ya. Orang yang kedua ini sekalipun belum beramal, tapi karena punya keinginan kuat untuk beramal, maka Nabi katakan huma fil ajri sawa. Keduanya dalam pahala sama. Keduanya dalam pahala sama. Ya. Nah, ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, bahwa orang-orang yang punya niatan baik, dia akan mendapatkan kebaikan yang dia niatkan sekalipun belum melakukannya. Dan ini juga bukan hanya dalam bab harta benda saja. Ya. Karena dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bab-bab yang lain. Misal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, berjihad fi sabilillah, beliau pernah mengatakan bahwa di Madinah ada orang-orang yang kita tidak melakukan suatu amalan kecuali mereka juga mendapatkan pahala seperti yang kita lakukan. Nabi dan para sahabat berjihad mengarungi padang pasir, ya. Berjalan lelah dan letih, berkorban dengan harta benda, tenaga, waktu. Nabi katakan di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut tapi juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Kenapa seperti itu? Karena mereka terhambat oleh suatu penghambat, habasahum al-udhur. Ada udhur sehingga tidak ikut berperang. Ada pun niat, mereka punya niat kuat, niat mereka untuk berperang, tapi mungkin ada yang tidak punya biaya sehingga tidak bisa ikut perang. Ada yang mungkin sakit, ya, cacat sehingga tidak ikut perang, sementara mereka punya niatan yang kuat untuk ikut berjihad fi sabilillah. Nah, Nabi katakan mereka juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ini bukan hanya berlaku pada apa yang disebutkan dalam hadis ini, tapi dalam amalan-amalan yang lain. Ya. Disebutkan pula dalam hadis man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Ya. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu amalan lalu tidak melakukannya. Karena apa? Karena penghalang-penghalang tadi. Sebetulnya dia ingin, dia bertekad. Nabi katakan, "Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Allah tulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Nah, ini kemurahan ya dari Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan niyatur rajul khairun min amalih. Niat orang lebih baik daripada amalnya. Yani sampai ada yang mengatakan seperti itu ya dari para ulama, maksudnya adalah bahwa seseorang hendaknya banyak berkeinginan untuk beramal saleh. Banyak bertekad untuk beramal saleh sekalipun mungkin dia belum mampu. Sehingga suatu saat kalau mampu tinggal melaksanakan. Kok ternyata belum mampu, memang Allah sudah mencatat kebaikan untuknya. Ya. Nah, ini kembali kepada hadis ini, itu dua orang yang pertama. Dua orang yang kedua yaitu berarti nomor tiga ya. Nabi katakan ada orang yang diberi harta oleh Allah Azza wa Jal tapi tidak diberi ilmu. Akhirnya hartanya dibelanjakan, disalurkan atau dialokasikan ke tempat-tempat yang dikatakan oleh Nabi dia enggak tahu ya, malahu mimma alaih. Enggak ngerti mana yang menguntungkan dia atau merugikan dia. Yani dalam bab, terutama bab akhirat ya. Artinya tidak terarah. Harta benda yang dia salurkan mungkin di tempat yang baik, mungkin di tempat yang tidak baik, dia tidak mengerti. Pokoknya apa saja yang mungkin dia salurkan ya, yatakhabbat, tidak terarah ya. Mungkin di suatu waktu membantu kebaikan, tapi juga di saat yang lain membantu hal yang buruk. Diminta nyumbang ini, nyumbang itu, semua dikasih ya, semua dikasih. Padahal ini mungkin acara bid'ah, ini acara maksiat, ini mungkin suatu saat acara taat, berbagai macam acara-acara dia sumbang, dia beri. Karena enggak punya ilmu, akhirnya hartanya tidak terarah. Ya, ini golongan ketiga. Dan kita enggak tahu kalau ternyata nanti justru yang lebih banyak adalah yang buruk, ya kan? Karena kenyataannya di lapangan kebanyakan hal-hal semacam itu adalah perkara-perkara yang enggak baik, ya. Yang baik sedikit. Jadi ini disebabkan karena tidak punya ilmu, akhirnya harta bendanya menjadi dukungan bagi keburukan-keburukan. Ya, maksiat atau bahkan kekafiran atau bahkan kesyirikan dan lain-lain. Golongan yang keempat, Nabi katakan ada orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Nah, dia berangan-angan ya, berkeinginan untuk apa? Untuk melakukan seperti yang dilakukan golongan ketiga ini. Dia katakan kalau saya punya harta benda, saya akan melakukan seperti yang dia lakukan. Ya. Bercita-cita seperti itu. Dia akan mendukung, menyokong berbagai aktivitas yang ada di masyarakat, entah konser musik, entah acara bid'ah, entah acara maksiat yang lain, semuanya dia kasih. Pinginnya seperti itu kalau punya harta. Nah, apa kata Nabi SAW? Huma fil wizri sawa. Keduanya dalam dosa sama. Golongan keempat ini sekalipun belum berbuat, tapi dia ingin berbuat dan bertekad untuk berbuat. Allah Azza wa Jalla memberikan dosa kepadanya sekalipun belum berbuat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu di sini bab keinginan, bab niat ini memang penting ya. Niat, tekad ini penting. Kalau buruk dia menjadi keburukan, maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam niat-niat buruk. Kalau itu baik jadi kebaikan, sehingga punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini sebagai bukti yang jelas bagi kita semuanya bahwa ya Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu tentang apa yang dalam dada kita, maka kita harus betul-betul mengatur ya, jangan sampai kita punya niat-niat yang tidak baik sehingga na'udzubillah bisa terjerumus pada perkara-perkara yang merugikan kita dunia dan akhirat. Orang seperti yang keempat ini ya, di dunia tidak dapat apa-apa ya kan, di akhirat pun na'udzubillah dapat dosa ya. Kalau golongan ketiga mungkin di dunia dengan perbuatan dia, dia dipuji-puji oleh manusia ya, karena dia banyak menyumbang berbagai macam acara, oleh pihak mana-mana dipuji, diangkat namanya, dikenal dan seterusnya. Tapi golongan keempat ya, itu tidak dia dapatkan, tapi di akhirat pun dia ikut dosanya. Na'udzubillah min dzalik, sangat celaka sekali. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui tentunya ajaran agama kita ya, sehingga kita bisa berhati-hati dalam bab niat ini, karena seperti yang kita ketahui ternyata sangat berpengaruh ya dalam bab dosa atau bab pahala ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kesimpulannya untuk bab ini, tamanni al-ma'siyah wal hirs 'alaiha, berkeinginan untuk melakukan maksiat dan bertekad untuk melakukannya termasuk salah satu dari perbuatan dosa yang harus dijauhi. Ya, insyaallah kita lanjutkan mungkin ba'dal maghrib, karena mungkin sudah mendekati maghrib, persiapan, dan nanti kita baca bab yang baru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.